Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca durus fi syarhi Nawaqidil Islam karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Faman lam yu'min bi umumi risalatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak beriman bahasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum untuk semua orang, meskipun dia akar mengakui bahasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia katakan bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk orang Arab, tidak berlaku untuk yang lain, maka dia adalah orang yang kafir. Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang kafir dengan kerasulan beliau aslan sama sekali dan tidak beriman dengan kerasulan beliau? Fahada asyatu kufran, maka ini lebih besar kekafirannya. Falladhi, maka orang yang meragukan kekafiran orang-orang musyrik secara umum, baik dia penyembah patung atau Yahudi, Nasrani, atau orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim padahal dia menyekutukan Allah, wajib meyakini kafirnya mereka-mereka. Maka semua orang yang menyekutukan Allah, menyembah bersama Allah selain Allah, dan selain Allah itu yang disembah boleh jadi pohon, batu, patung, autan berhala, kubur secara umum, atriah kubur yang diagungkan secara khusus, maka dia adalah musyrik, wajib meyakini kafirnya orang itu walaupun dia mengaku sebagai muslim, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kemusyrikan itu membatalkan dua syahadat, dan itu membatalkan Islam, merusak tauhid. Maka wajib atas muslim untuk meyakini kafirnya orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, baik dia orang Arab ataupun orang Ajam, baik dia Yahudi, Nasrani, ataupun orang yang bernama dengan nama Islam. Ini adalah akidah yang laisa alaiha musawwamah, tidak menerima tawar-menawar. Maka siapa yang tidak mengkafirkan, yaitu meyakini kafirnya orang-orang musyrik, maka dia adalah murtad, kafir semisal mereka. Karena sama menurut dirinya iman dan kekafiran. Fala yufarik, sehingga dia tidak membedakan antara iman dan kekafiran. Dan orang yang tidak membedakan antara keimanan dan kekafiran, dia orang kafir. Demikian juga orang yang ragu-ragu tentang kafirnya orang-orang musyrik dan dengan mengatakan saya tidak tahu apakah mereka itu kafir atau non-kafir. Maka orang yang ragu-ragu ini dia adalah orang yang kafir, karena dia adalah orang yang bimbang dengan agamanya. Bimbang antara kekafiran dan keimanan, dan tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Ya, maka berkenaan dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang itu tidaklah beriman dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengimani tiga hal mendasar. Ya, yang pertama adalah meyakini beliau adalah nabi dan utusan Allah. Maka siapa yang tidak mengimani beliau adalah nabi dan utusan Allah, maka dia kafir. Yang kedua adalah mengimani kerasulan beliau bersifat ammah, risalatuhu ammah. Kerasulannya bersifat umum, tidak hanya terbatas pada orang Arab, namun orang Arab dan orang non-Arab, orang Arab dan orang Ajam, baik orang di masa silam ataupun di masa sekarang. Baik orang tersebut adalah orang yang saleh ataupun bukan orang yang saleh. Maka siapa yang tidak mengimani ya umum risalatin nabi, boleh jadi dia adalah sufi ekstrim yang meyakini bahasanya wali tidak terikat dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengambil ilmu langsung dari Allah, hadasani qalbi an rabbihi, dengan slogan dia telah bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. hadasani rabbi, hadasani qalbi an rabbihi. Maka dia bukanlah, maka dia adalah seorang yang kafir. Demikian juga orang yang meyakini bahasanya aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengikat untuk orang Arab dan tidak mengikat untuk orang non-Arab, sebagaimana keyakinan sebagian Yahudi atau sebagian Nasrani di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang kafir. Demikian juga orang yang berkeyakinan bahasanya aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berlaku untuk orang Arab, tidak berlaku untuk orang yang hidup di Nusantara, tidak berlaku untuk orang yang tinggal di Indonesia, hanya berlaku untuk orang-orang masa silam, tidak berlaku untuk orang-orang sekarang. Maka yang terikat dengan kerasulan beliau hanya orang-orang di masa silam, tidak mengikat orang-orang di masa sekarang, maka ini juga kekafiran. Maka orangnya adalah orang yang punya keyakinan semacam ini, dia bukanlah muslim. Dia adalah orang yang kafir meskipun ngaku-ngaku dan menamakan dirinya sebagai muslim. Kemudian wa asyatu min dzalika, dan yang lebih jelek daripada orang yang sekedar ragu-ragu adalah orang yang membenarkan ya, madhab mereka, yaitu madhab musyrikin, yaitu agama orang-orang musyrik. Dan betapa banyaknya orang yang menganggap benar agama orang kafir, bahkan membelanya, terutama orang kafir dari kalangan, membela orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Fafihi al-an, maka saat ini ada seruan yang eksis, yang tegak, yaitu yang eksis, yaitu seruan untuk wahdah, persatuan di antara tiga agama. Sebagai demikian anggapan mereka, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. Mereka katakan semua tiga agama ini adalah agama yang benar, semuanya beriman pada Allah, maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Maka hal ini asyaddu kufran, lebih jelek kekafirannya dibandingkan orang yang ragu-ragu kekafiran Yahudi dan Nasrani, karena dia membenarkan agama mereka dan mengatakan bahwasanya mereka itu juga beriman kepada Allah yang kita sembah. Mereka mengikuti para nabi, karena Yahudi mengikuti Musa, Nasrani mengikuti Isa. Maka kami katakan pada orang yang punya pikiran semacam ini, mereka Yahudi tidaklah mengikuti Musa, Nasrani tidaklah mengikuti Isa dalam keyakinan kita. Dan itulah yang benar. Seandainya mereka mengikuti dua nabi tersebut, tentu mereka akan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Musa dan Isa alaihi wasallam basyara, keduanya menyampaikan kabar gembira datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu hal yang ada di Taurat dan Injil. Maka Taurat yang diturunkan pada Musa ada di dalamnya penyebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Orang-orang yang mengikuti sang rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka jumpai nabi tersebut tertulis di tempat mereka di Taurat dan Injil. Dan Injil yang turun pada Isa di dalamnya menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Isa alaihi salam belak-belakan menyebutkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah taala di surat Saf ayat yang ke-6, wa ibani Israil inni rasulullah ilaikum, sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan kitab suci sebelumku yaitu Taurat, aku memberikan kabar gembira datangnya seorang rasul. Aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Dan siapakah yang datang setelah Isa alaihi salam? Dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau punya banyak nama. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan pada mereka kitab, yaitu Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wahum ya'lamun. Dan sungguh sekelompok dari mereka menutupi kebenaran padahal mereka tahu. Maka bagaimanakah bisa-bisanya digandengkan antara Yahudi, Nasrani dengan Islam. maka Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua agama ini telah terhapus dengan datangnya Islam. Maka Islam adalah agama yang benar. Lam yabqa dinun ghairu dinil Islam, dan tidaklah tersisa dan tidaklah ada agama yang benar selain agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak masuk dalam Islam dan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, baik dia Yahudi, Nasrani, wathani, penyembah patung atau mulhid atau ateis. Maka setiap orang yang tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Wa haula, dan mereka-mereka yang menyerukan persatuan agama, menegakkan atau yuqimuna, mengadakan al-an saat ini berbagai macam muktamar untuk mendekatkan antara agama, bukan hanya mendekatkan antara umat beragama, namun antara agama. Wa ma'al asab, dan sangat disayangkan, yu'ayiduhum, mereka-mereka ini didukung oleh orang-orang yang mengaku Islam, dan mereka menghadiri, orang-orang yang mengaku Islam ini menghadiri muktamar-muktamar tersebut, dan mereka namai muktamarnya dengan dialog antar agama atau dialog antar peradaban, wa ma asbaha dzalik, dan semisal itu. Fa hum, maka mereka orang yang mengaku Islam yang hadir di sini, tidaklah mereka hadir dalam rangka membatalkan subhat Yahudi dan Nasrani, namun mereka hadir untuk damai dengan mereka. Wa yakfihim, dan cukuplah bagi mereka bahasanya Yahudi dan Nasrani mengetahui, mengakui bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, walau fi zahir, meskipun secara lahiriah. Wahum, dan mereka Yahudi dan Nasrani tidak mengakui umuma risalatihi. Kalau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum. Bersifat umum, mereka akui Muhammad sebagai rasul namun khusus untuk orang Arab. Sedangkan kami bukan orang Arab, kata mereka. Fayakfuruna, maka mereka kafir dengan keumuman, mereka ingkar dan tidak menerima keumuman kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka mengatakan, ridhalah dengan kami dan kami ridha dengan kalian. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Yahudi tidak akan ridha kepadamu, tidak pula Nasrani, sampai engkau mengikuti milah mereka. Maka mereka menipu. Maka wajib meyakini kafirnya mereka dan menegaskan kafirnya mereka tanpa bimbang tentang kekafiran mereka. Sampai mereka beriman bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat umum, setelah itu mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, maka orang-orang yang beriman dengan sang nabi, menghormati sang nabi, menolong sang nabi, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan bersama sang nabi. Apakah mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, jawabnya tidak. Mereka tidak mengikutinya. Meskipun mereka mengatakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, akan tapi mereka tidak mengikuti Muhammad, maka mereka ini kafir tanpa ragu. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidak ada Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarku kemudian tidak beriman dengan bila dijitu bihi, dengan ajarannya aku bawa, kecuali dia pasti masuk neraka. Maka wajib tegas mengkafirkan, meyakini kafirnya orang kafir, dan yang terdepan, yang terutama adalah tegas meyakini kafirnya Yahudi dan Nasrani. Wahum, dan mereka Yahudi dan Nasrani kekafirannya itu lebih jelek, karena mereka durhaka kepada Allah dalam keadaan berilmu dan tahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, yang tadi telah kita baca ayatnya. Maka wajib atas orang muslim untuk meyakini kafirnya orang kafir siapapun dia. Semua orang yang menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, dengan berbagai macam bentuk kemusyrikan akbar, wajib diyakini kafirnya. Bil hukmi alaihi bil kufri, dengan difonis diyakini kalau dia kafir dan tidak boleh ragu-ragu tentang kafirnya. Walayajuzu dan tidak boleh membenarkan mahum alih minal kufri, kekafiran yang mereka miliki, dengan mengatakan kan dia punya agama. Hada ahsanu minal wasaniin. Ini kan lebih baik daripada penyembah patung. Maka jawabannya fal kufru millatun wahidah. Kekafiran itu sama saja. Naqul, kami katakan, siapa yang tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Muhammad, maka dia kafir mahma kana, bagaimanapun dia. Ini adalah akidah yang wajib atas seorang muslim meyakininya supaya dia tidak keluar dari Islam tanpa sadar. Ya, fayakhruju minal Islam, keluar dari Islam gara-gara tidak meyakini kafirnya orang kafir, apalagi membenarkan agama mereka. Dan meyakini semua agama sama, semua agama mengantarkan ke surga. Maka siapa yang punya keyakinan demikian, dia keluar dari Islam. Maka orang keluar dari Islam karena membenarkan ma'alihil Yahud, ajaran Yahudi. Membenarkan ajaran yang dianut oleh Nasrani. Orang itu keluar dari Islam karena mengatakan mereka Yahudi dan Nasrani adalah penganut agama yang benar. Palhuna kamanyanti sebila dakwah, dan di sana ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dai, dan mereka punya perkataan ikhwanuna al-masihiyin, masihiyun, saudara-saudara kita orang Kristen. Fa naqulu lahum, maka kami katakan pada mereka, haula, mereka-mereka ini tidaklah beriman. Seandainya mereka beriman, tentu mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Masih mengatakan, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falam yu'min biha, dan mereka tidak mengimani ajaran Rasulnya, Isa alaihi salam. Bahkan Al-Masih ketika turun di akhir zaman, maka dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetapkan hukum dengan syariat Islam. Sehingga statusnya adalah mujaddid, pembaharu di antara pembaharu-pembaharu dalam Islam. Statusnya adalah ulama. Dan kaidah penting dalam masalah iman, man kafar bin nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bi jamil anbiya'i. Siapa yang kafir dengan satu nabi, maka dia statusnya kafir dengan semua para nabi. Ya, karena semua nabi itu ajarannya sama. Fal wajib, maka kewajiban kita mengetahui masalah ini dan tidak terlumur oleh berbagai macam subhat yang laris dari Yahudi dan Nasrani. Fahum, maka mereka tidak menginginkan tetapnya kaum muslimin dalam agamanya, namun mereka menginginkan untuk menarik kaum muslimin ke agama mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ini adalah firman Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka orang Yahudi mengatakan, jadilah kalian Yahudi, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Nasrani mengatakan kepada kaum muslimin, jadilah kalian Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Artinya, indahum, menurut mereka, siapa yang tidak menjadi Yahudi atau Nasrani, maka dia bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini ingat, ini firman Allah. Astaqul qailin, yang paling benar perkataannya. Maka bagaimanakah mungkin kita tidak meyakini kafirnya mereka dan ragu dengan kekafiran mereka? Nas'alullah al-afiyah. Dan Allah serta Rasulnya telah mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah apapun yang disembah. Dan atau kemudian kafir dengan salah satu nabi atau mengingkari salah satu rukun iman yang enam, fa inna yuhkam, maka dia difonis bi kufrihi, sebagai orang yang kafir, dan tidak boleh bimbang dalam masalah ini dan tidak boleh ragu-ragu. Wala yusahah, dan tidak boleh dibenarkan apa yang mereka lakukan, dan tidak boleh dicari-cari alasan-alasan pemakluman. Karena agama itu tidak ada di dalamnya tawar-menawar. Tidak ada padanya tanazulat kompromi. Artinya mengalah. Wajib tegas dan berlepas diri dari kebalikan agama. Suma kemudian setelah kita mengetahui wajibnya meyakini kafirnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir siapapun mereka, dan adalah akidah yang tidaklah sah Islam dan tidaklah lurus agama kecuali dengannya. Walayakunu annasu indal muslim sawa'an, maka manusia dalam pandangan seorang muslim tidaklah sama. Seorang muslim membedakan antara hak dan batil, membedakan antara mukmin dengan kafir dan muwahid, orang yang bertauhid, membedakan antara muwahid dan musyrik. Karena Allah telah membedakan di antara mereka dalam penilaian dan vonis. Maka wajib seorang muslim untuk juga membedakannya. Fayanbani, maka derivat dari meyakini kafirnya orang kafir sejumlah ketentuan. Nazkur minha ma tayasara, akan kami sebutkan yang mudah dan memungkinkan untuk disebutkan. Yang pertama, wajib membenci orang kafir dan memusuhi mereka, tidak loyal kepada mereka, meskipun mereka adalah manusia yang paling dekat dengan seorang muslim. Ya, namun tentu, sebagaimana telah dijelaskan, ini adalah kebencian karena agama. Ya, bukan kemudian melarang, dan cinta yang terlarang adalah cinta mahabbah diniyah syar'iyah, bukan mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah yang bersifat kodrati, karena dia bapak dan ibunya sendiri, karena anaknya muslim, orang tuanya kafir, maka ini tidak terlarang. Sehingga mahabbah yang terlarang adalah mahabbah diniyah syar'iyah, dan kebencian yang dimaksudkan adalah kebencian agama. Qala Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang kafir. Maka orang kafir disebut dengan musuhku, musuh Allah. Maka di sini idhofah lil ihanah. Di sini ada makhluk, manusia diidhofahkan kepada Allah dengan disebut musuh Allah. Dan idhofah di sini bukan tasyrif tentunya. Bukan untuk menunjukkan mulia, namun lil ihanah untuk menunjukkan hina. Aulia sebagai orang para kekasih yang kalian berikan pada mereka mawaddah, murninya rasa cinta. Waqad kafir, padahal mereka telah kafir dengan kebenaran yang telah datang pada kalian. Mereka usir sang rasul dan kalian. Antuk minu billahi rabbikum, karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum, maka demikianlah kalian tidak boleh memberikan rasa cinta jika kalian betul-betul keluar karena berjihad di jalanku dan mencari ridaku. Tusiruna, kalian sembunyikan pada mereka bil mawaddah, rasa cinta, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Siapa yang melakukan hal itu di antara kalian, sungguh dia telah dhalla, sesat dari jalan yang lurus. Sampai akhir ayat. Dan sungguh ada bagi kalian teladan yang baik, fi Ibrahim, pada di Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan segala yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir kepada kalian, telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian, yaitu karena agama, abad dan selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Mujadilah, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, berupaya untuk mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri. Itulah orang-orang yang Allah catat pada hatinya keimanan dan Allah kuatkan dengan bantuan darinya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman pada Allah, itulah orang yang berpegang teguh dengan ikatan yang kuat yang tidak akan terpisah. Dalla, maka ayat ini menunjukkan bahasanya tidak akan terkumpul iman kepada Allah dan iman dengan tauhid. Karena tidak boleh, tidak harus kafir dengan tauhid awalan pertama kalinya, baru kemudian beriman kepada Allah. Maka wajib kafir dengan tauhid dan memusuhi orang-orang kafir dan punya benci dengan orang kafir. Walau kanu, meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan muslim. meskipun orang kafir ini adalah ibunya, bapaknya, saudaranya, atau kabilahnya, keluarga besarnya, maka dia benci yaitu karena agama dan berlepas diri darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah uli kurba, orang-orang kerabatnya. Mimba'ati setelah jelas baginya, bahasanya mereka adalah penghuni neraka. Dan tidaklah istighfar, permohonan ampun yang diajukan oleh Ibrahim untuk ayahnya, kecuali karena janji yang telah terlanjur dia janjikan pada ayahnya. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas bagi Ibrahim, anu bahasanya ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awahun halim. Sungguh Ibrahim adalah seorang yang la'awahun halim, seorang yang kembali kepada Allah dan seorang yang lembut. Dan tidaklah Allah menyesatkan sekelompok orang setelah Allah berikan hidayah kepada mereka, sampai dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka menjaga diri darinya. Maka tatkala Allah menurunkan ayat-ayat ini, maka sedihlah sejumlah kaum muslimin yang pernah terlanjur mendoakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik, yang mati dalam keadaan musyrik. Mereka khawatir dengan ayat ini, lantas Allah turunkan ayat, wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Fa makana qabla, artinya sebelum turunnya ayat, sebelum muslim itu tahu haramnya hal tersebut, la yu'akhadu alaihi, maka dia tidak dihukum karenanya. Yang kedua, di antara derivat meyakini kafirnya orang musyrik adalah jika musyrik atau kafir itu mati, maka seorang muslim tidaklah mengurusi jenazahnya, kecuali jika tidak dijumpai orang kafir yang memakamkannya. Fa'inna, maka ketika itulah barulah seorang muslim memakamkannya, menutupinya dengan debu, dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Maka muslim tidaklah mengurusi jenazah orang kafir, tidak memandikannya dan tidak mengkafaninya, tidak memikulnya dan tidak mengiringinya, tidak menghadiri prosesi pemakamannya, dan tidaklah dimakamkan dan tidaklah memakamkan di pekuburan kaum muslimin. Dalilnya firman Allah Ta'ala, janganlah engkau wala tusalli ahlati minhum mata abada, janganlah engkau salati jenazah satupun dari mereka yaitu orang-orang munafik yang mati abadan sama sekali. Wala taqum ala qabrihi, janganlah engkau mendoakan di kuburnya. Inna husnya, mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Maka muslim tidaklah mengiringi jenazah orang kafir, tidak pula merawatnya, tidak pula memakamkannya di pekuburan kaum muslimin. Adapun membesuk orang yang sakit, orang kafir yang sakit, maka itu jika dalam rangka mendakwainya kepada Islam, maka boleh seorang muslim membesuk orang sakit yang kafir dan mengajaknya kepada Allah. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk seorang Yahudi, yaitu pemuda Yahudi yang sering bantu-bantu di rumah Nabi dan mengajaknya untuk masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk pamannya Abu Talib fi maradil mauti, di saat dia sakit yang mengantarkan pada kematian. Dan Nabi berkata kepadanya, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka jika membesuk orang yang sakit yang kafir dalam rangka mengajaknya pada Islam, hukumnya tidak mengapa. Adapun jika seorang itu mati dalam keadaan kafir, maka muslim la yatawallahu, tidak mengurusinya, meskipun dia adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, meskipun dia adalah bapaknya. Dalilnya, tatkala Abu Talib mati dalam keadaan kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurusi pemakamannya, tidak kemudian tajhiz, tidak pula merawatnya, bal amara, bahkan Nabi perintahkan anaknya Ali untuk memakamkan bapaknya di dalam tanah dan tidak membiarkan jenazahnya di atas permukaan tanah supaya tidak menyakiti banyak orang dengan baunya yang membusuk. Kemudian dampak yang ketiga, muslim tidaklah mewarisi harta orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mewarisi harta muslim. karena Allah telah memutus hubungan di antara keduanya. Maka muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Dalam hadis ya wa hadza fi sahih, dan ini ada dalam hadis yang sahih atau dalam kitab sahih dari Usama ibn Zaid radallahu anhu. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka warisan orang kafir itu hanya untuk kerabatnya yang kafir, tidak diwarisi oleh kerabatnya yang muslim. Karena kekafiran adalah salah satu penghalang mendapat warisan menurut para ulama. Yang keempat, tidak boleh ayyuzawija al-kafira, menikahkan lelaki kafir dengan muslimah. Karena khawatir agama si muslimah gara-gara pengaruh suaminya. Di Allah takuna, supaya seorang muslimah tidak menjadi di bawah kekuasaan lelaki kafir. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian nikahkan lelaki musyrik sampai dia beriman. Sungguh, budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun lelaki musyrik tersebut mengagumkanmu rupanya dan kekayaannya atau yang lainnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, jika kalian telah mengetahui bahasanya wanita itu adalah betul-betul wanita yang beriman, jangan kembalikan pada suaminya yang kafir. Karena wanita yang beriman tidaklah halal untuk lelaki kafir, dan lelaki kafir tidaklah halal bagi wanita yang beriman. Maka tidak boleh wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir secara mutlak tanpa pengecualian. Baik Yahudi ataupun Nasrani, apalagi penyembah patung semacam Hindu dan Buddha. Adapun lelaki muslim menikahi wanita kafir, maka jika itu adalah wanita wasaniyah, penyembah patung dan berhala, Hindu, Buddha atau yang lain, maka tidak boleh nikah dengannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sampai dia betul-betul beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun kecantikannya mengagumkanmu. Janganlah kalian nikahkan lelaki musyrik sampai dia betul-betul beriman. Sungguh budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada lelaki yang musyrik, meskipun lelaki yang musyrik ini menakjubkanmu. Karena mereka semua mengajak pasangannya kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Adapun jika wanita yang kafir itu Yahudiyah ataupun Nasraniyah, maka boleh bagi lelaki muslim untuk menikahinya dengan syarat dia adalah orang yang afifah, wanita yang menjaga kehormatannya fi irdiha, dengan kehormatannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan makanan yaitu sembelihan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian, dan makanan kalian itu sembelihan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanat, dan wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan yang orang-orang yang beriman dan ahli kitab dan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Muhsanat di Al-Ma'idah ayat yang kelima ini artinya al-afifat, wanita yang menjaga diri dari zina. Maka wanita Nasrani yang melacur atau mau dijadikan akhdan. Ini akhdan adalah pelaku zina, cuma namun hanya pada satu orang, tidak ganti-ganti. Boleh jadi namanya di tempat kita wanita simpanan atau yang lain. Namanya akhdan. Kalau tusafi sifa atau safa itu mau dengan semua orang. Kalau akhdan, ya dia berzina, tidak ada ikatan pernikahan, namun zinanya cuma sama itu saja. Ya, di bahasa kita sekarang boleh jadi wanita simpanan, boleh jadi pacar, ya, yang cuma zina dengan pacarnya saja, maka itu namanya akhdan. Maka tidak boleh bagi laki muslim untuk menikahi perempuan semacam ini. Yang boleh adalah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani yang afifah, yang menjaga kehormatan. Kehormatan, irdihak kehormatannya. Ya, kenapa dibolehkan? Karena wanita di bawah, sang wanita tersebut di bawah kekuasaan laki-laki. Boleh jadi dia akan masuk Islam, wa hiya tahta sultatihi, dalam keadaan di bawah kekuasaan suaminya yang muslim. Sehingga kekuasaan dalam rumah tangga adalah bagi laki-laki muslim atas wanita kafir ahli kitab. Bikhilafil aksi, lain hanya kalau dibalik. Ya, kalau ya, istrinya adalah muslimah dan suaminya kafir. Faliyakun as-sultanil kafir. Maka tidak boleh kekuasaan itu dimiliki, dipegang oleh laki kafir atas wanita muslimah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan Allah tidaklah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir ala untuk menguasai orang-orang yang beriman. Maka jika Allah tidak membolehkan, maka kita pun juga tidak membolehkannya. Fahada wa tafsil, inilah rincian dalam masalah pernikahan muslim dengan non-muslim. Maka jika perempuannya adalah penyembah patung atau kemudian ateis atau Nasrani ataupun Yahudi namun murtadah. Namun wanita murtad dulunya muslimah kemudian jadi Nasraniyah, maka tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahinya tanpa pengecualian. Adapun jika wanita kitabiyah sejak awalnya, maka boleh dengan syarat dia muhsanah, yaitu afifah anil zina, terjaga dirinya dari zina. Lianah, karena dia akan masuk ke dalam kekuasaan seorang laki-laki muslim, maka terbuka baginya kesempatan untuk masuk Islam. Dan namun demikian juga syarat yang lain dari menikah dengan wanita kitabiyah adalah nikahnya dinikahkan oleh walinya, bukan dinikahkan oleh pendeta. Dinikahkan oleh walinya. Artinya nikahnya sebagaimana nikahnya kaum muslimin. Kemudian sehingga di dataran praktek itu tidak ada. Teorinya boleh jadi ada, di dataran praktek tidak ada. Karena nikah yang diperbolehkan lelaki muslim dengan wanita kitabiyah, syaratnya nikahnya dinikahkan oleh walinya. Bukan dinikahkan oleh pendetanya. Dia bukan walinya, dia tidak berhak untuk menikahkan. Yang kelima, di antara hukum yang jadi dampak dari vonis kafir, meyakini kafirnya orang kafir dan berlepas diri dari mereka, adalah wajibnya hijrah atas seorang muslim dari negeri kafir. Wajib atas seorang muslim yang tidak mampu menampakkan agamanya untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat hijrah, lari menyelamatkan agamanya. Seorang muslim tidaklah bertahan di negeri orang kafir jika dia tidak mampu menampakkan agamanya, padahal dia mampu untuk hijrah. Jadi syarat dia mampu untuk hijrah. Lain, kalau dia tidak mampu untuk hijrah, maka bab yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri. Artinya dalam keadaan salah. Salahnya kenapa? Karena tidak berhijrah. Kalau para malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimanakah keadaan kalian? Mereka mengatakan, kami orang yang tertindas di bumi. Kalau malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa hijrah di sana? Maka mereka bisa hijrah namun tidak mau hijrah. Maka fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggalnya neraka dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ilal mustad'afina, kecuali orang-orang yang betul-betul tertindas dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Kemudian tidak mampu hilatan. Tidak memiliki hilatan kemampuan dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Maka mereka ini semoga Allah maafkan mereka. Dan semoga kata Ibn Abbas, semoga dalam Al-Quran, semoga dari Allah dalam Al-Quran, artinya pasti. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah adalah zat yang maha pemaaf dan maha pengampun. Maka orang yang tidak mampu untuk berhijrah, maka dimaklumi. Akan tapi yang mampu wajib baginya hijrah. Maka tidak boleh dia tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin. Nabi SAW bersabda, saya berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin. Maka wajib atas orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya untuk berhijrah. Dan hijrah adalah digandengkan dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Faja'a dzikruha, hijrah disebutkan bergandengan dengan jihad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaladina aman walladina hajar wa jahadu fisabilillah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Untuk hadis tadi, catatan kaki satu diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Tirmidzi menilai yang rajih hadis itu mursal. Dan nilai mursal beliau kutip dari gurunya Al-Bukhari. Al-Alama Ishaq ibn Syekh Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh mengatakan, wawa in saha mursalan, hadis itu jika benar dia mursal, maka dia tetap hujah. Min wujuhin muta'adidatin, dari banyak sisi yang telah diketahui oleh para ulama pakar hadis. Di antaranya adalah dari kaidah bahasanya hadis mursal, jika dikuatkan oleh satu penguat saja, maka dia bisa jadi hujah. Bagaimanakah lagi, ternyata hadis ini dikuatkan oleh banyak lebih dari 20 penguat. Dia didukung oleh sejumlah ayat yang muhkam. Muhkam artinya tidak dinasakh atau jelas maknanya. Ditambah sejumlah kuliyat, kaidah dalam syariat, dan sejumlah usul yang diterima oleh para ulama. Maka hijrah perkaranya adalah penting dalam Islam, dan hijrah di sini maknanya adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, lari menyelamatkan agama. Yang keenam, di antara derivat vonis kafir kepada orang kafir yang berat untuk mendapatkan vonis kafir adalah tidak mendahului orang musyrik dan orang kafir dalam ucapan salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian dahului Yahudi dan Nasrani dalam masalah ucapan salam. Yang ketujuh, mereka tidaklah yusaddiruna fil majalisi. Idealnya, manakala kaum muslimin memiliki izzah dan kekuatan, adalah mereka tidaklah ditaruh di depan fil majalis di berbagai macam forum. Dan tidaklah kemudian dilapangkan jalan bagi mereka. Mengingat sabda Nabi SAW, jika kalian berjumpa mereka di jalan, maka desaklah mereka ke bagian yang paling sempit, yaitu yang pinggir. Artinya mereka tidak dilarang lewat walmuruh dan lewat di jalan kaum muslimin, namun tidak diberi lapangnya jalan, tidak kemudian dipersilahkan untuk lewat duluan, kemudian kita yang minggir karena mau mempersilahkan dia lewat, tidak kemudian kita minggirkan mobil supaya dia yang lewat duluan, namun dia yang harus minggir. Idealnya demikian. Maka mereka tidaklah didahulukan untuk lewat sebagaimana dilapangkanlah jalan bagi seorang muslim. Akan tetapi mereka dibiarkan supaya datang dari pinggirnya jalan sebagai bentuk penghinaan untuk mereka, karena Allah pun telah menghinakan mereka. Namun hukum ini tidaklah bisa dipraktekan kecuali ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemuliaan. Namun di kondisi kaum muslimin lemah dan tidak memiliki kemuliaan, maka tidak mengapa mempersilahkan mereka untuk mengalah dan mempersilahkan mereka. Menimbang bahasanya mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya jika seorang itu memaksakan diri tanpa melihat fikil kuwah wa da'af, tanpa menimbang fikul kuwah wa da'af, ini pemahaman tentang kondisi, apakah kondisi kaum muslimin mulia ataukah lemah. Kemudian yang kedelapan, tidaklah memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk tanah haram Mekah. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah tahun 9 Hijriah. Jika kalian khawatir kemiskinan, inilah alasan banyak orang, ketika mau melaksanakan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak yang khawatir kemiskinan, khawatir keuntungannya berkurang dan sebagainya. Maka Allah katakan pada kaum muslimin, kaum muslimin Mekah, kedatangan orang-orang musyrik ke Mekah dalam rangka haji, tentu di situ membawa keuntungan. Ya, mereka nanti akan beli dan sebagainya. Mereka akan kemudian perlu sewa untuk tempat tinggal dan sebagainya. Maka ini duit semua. Nah, kalau mereka tidak boleh masuk ke Mekah, nah ini sama saja hilang keuntung. Sama saja miskin. Maka sebagian khawatir. Ya, sebagian khawatir karena berkurangnya dunianya, berkurangnya ekonomi. Kalau musyrik tidak boleh masuk Mekah. Maka Allah katakan, wa in khiftum ailatan. Jika kalian khawatir kemiskinan, kurangnya harta, karena menerapkan syariat, karena menjalankan syariat, maka ingat, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Yang ngasih kekayaan itu Allah. Maka Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya insya'a jika Dia berkehendak. Tentu ini terserah kehendak Allah dan tidak diatur oleh manusia. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Ali untuk berseru di musim haji tahun 9. Untuk berseru di musim haji, tidak boleh berhaji setelah tahun ini, musyrikun orang musyrik. Demikian juga tidak boleh lagi ada tawaf sambil telanjang mengelilingi Ka'bah. Maka mereka dilarang untuk masuk tanah haram sejak tahun itu, yaitu tahun 9 Hijriah. Dan terus menerus mereka ini terlarang sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun falyaqrabul masjidal haram. Dan yang bukanlah walaisal maksud dan bukanlah maksudnya melarang mereka dari masuk Masjidil Haram saja. Namun melarang mereka untuk masuk tanah haram seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan falayakrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Maka yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini artinya tanah haram. Dan ini adalah dalil jumhur ulama yang mengatakan bahasanya keutamaan Masjidil Haram itu juga berlaku untuk semua tanah haram. Karena Allah menyebut semua tanah haram dengan sebutan Masjidil Haram. Kemudian yang ke-9 di antara dampak kafirnya orang-orang musyrik, vonis kafir atas orang musyrik dan orang kafir adalah yalzam wajib bagi penguasa untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab adalah manba tempat munculnya kerasulan dan dakwah. Maka tidak boleh berada di Jazirah Arab agama lain selain Islam. Maka mereka tidak boleh diberi kesempatan tinggal di Jazirah Arabiyah bisifatin da'imah secara terus menerus. Artinya domisili tetap. Adapun jika mereka datang karena dalam rangka bepergian, dalam rangka perdagangan, atau safarah, atau karena jadi dubes, atau yang lainnya minal muhimmat dari tugas, atau didatangkan oleh kaum muslimin untuk satu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh selain orang kafir, maka tidak mengapa. Wa innama al-mamnu' yang terlarang adalah mereka diberi kesempatan untuk istiqrar domisili, wa tamaluk dan memiliki tanah dan sebagainya, punya rumah di Jazirah Arab. Karena Nabi SAW mengatakan ketika beliau hendak meninggal dunia, akhijul Yahuda wa Nasara min Jaziratil Arab. Usirlah Yahudi dan Nasrani dari negeri Arab. Waqal dan Nabi SAW mengatakan, layabuka tidaklah tersisa, tidaklah ada di Jazirah Arab dua agama. Salah satu harus, hanya boleh ada Islam. Yang lain harus disingkirkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melaksanakan wasiat Nabi ini. Beliau mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Wa ajlahum, ajlah mengusir. Amma adapun jika mereka masuk dengan muakotan sementara, limuhimmat minal muhimmat, karena satu tugas atau karena menjadi dubes di Jazirah Arab, maka dalam kondisi ini mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk menampakkan siar agama mereka, tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun gereja di negeri kaum muslimin. Wa inama yaqsuru amruhum, sehingga kegiatan mereka itu terbatas di antara mereka di tempat-tempat tinggal mereka yang bersifat sementara. Mereka tidak boleh menampakkan kekafiran mereka, kekafiran di negeri kaum muslimin. Dengan memasang salib, dengan kemudian memukul lonceng, baliyakunu dhalika bainahum. Itu boleh, hanya boleh ada di antara mereka dalam jangka waktu mereka tinggal. Tanpa mereka nampakkan hal ini secara terang-terangan di negeri kaum muslimin. Dan ini tidak hanya khusus untuk Yahudi dan Nasrani, menurut semua musyrik, para penyembah kubur dan yang lainnya tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun kubur. Dan tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun masjid di atas kubur. Wajib atas penguasa kaum muslimin menghancurkan kubur-kubur yang dibangun. Maka setiap musyrik tidaklah boleh diberikan kesempatan untuk menampakkan kemusyrikannya di negeri kaum muslimin. Ya, namun sebelumnya ada catatan kaki di cetakan saya. Qala Syekhuna Sasoleh Fauzan mengomentari hadis ini, akhijul Yahuda wa Nasara min jaziratil Arab, dengan mengatakan ini adalah domain penguasa. Tidak boleh bagi person mengusir mereka dari jazirah Arab sebagaimana perkataan al-jahalah minasyabab, anak-anak muda yang bodoh saat ini. Demikian juga orang-orang yang terpengaruh dengan pikiran khawarij, sehingga jadilah mereka membantai kafir mu'ahad, kafir musta'min, dan mereka meledakkan berbagai macam bangunan yang dihuni oleh mereka-mereka orang kafir yang terikat perjanjian dan mendapatkan jaminan aman. Maka dengan ini mereka melanggar janji kaum muslim, perjanjian kaum muslimin dengan mereka. Jadilah mereka mengkhianati perjanjian. Dan Nabi SAW menyampaikan, man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang punya ikatan janji, perjanjian dengan kaum muslimin, boleh jadi perjanjian zimmah atau yang lain, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang ke-10, di antara dampak atau konsekuensi dari meyakini kafirnya orang musyrik dan orang kafir adalah tidak menyanjung dan memuji mereka. Karena Allah mencela mereka. Dengan Allah katakan mereka adalah syarul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Dengan Allah katakan bahwa mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Maka musuh, bahkan musuh kalian kaum muslimin. Maka bagaimanakah mungkin malah memuji-muji musuh? Maka sebagian orang memuji orang kafir dengan mengatakan orang kafir itu amanah, orang kafir itu bagus interaksinya. Menyanjung mereka dan mereka katakan kaum muslimin itu khianat, nipu dan seterusnya. Kami katakan kaum muslimin meskipun ada pada sebagian mereka, tidak semua, ada pada sebagian kaum muslimin maksiat, ada yang menipu, fahum afdalu ahlil ardi. Mereka adalah penduduk bumi yang paling mulia. Adapun orang kafir, maka mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka memiliki syai'un, satu dari sifat yang mereka gunakan untuk berinteraksi fi dunyahum, dalam dunia mereka. Maka tidak boleh memuji mereka setelah Allah mencelanya. Seandainya mereka punya kejujuran, biar kejujuran itu jadi realita, tidak perlu diomongkan. Mereka kemudian punya amanah, biarkan itu sebagai kenyataan, tidak perlu kemudian diperbincangkan dan dipuji-puji. Fa'inama yajibu alaina, dan wajib atas kita mencela mereka, dan celaannya ditujukan karena kekafiran mereka kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ke-11, wa may yatarattab, dan di antara dampak meyakini kafirnya orang-orang musyrik dan orang kafir adalah haramnya menyerupai mereka. Haramnya menyerupai mereka dalam pakaian khas mereka dan kebiasaan khas mereka. Dan tasabuh menyerupai mereka dalam ibadah lebih jelek lagi. Karena Nabi SAW menyampaikan, siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Dan perlu diketahui hadis ini adalah pujian sekaligus celaan. Banyak orang mengira bahasanya hadis ini cuma kandungannya celaan. Nanti adalah pujian sekaligus celaan. Tergantung kauminnya siapa. Karena man ini isim isyarat, kemudian kaum minnya nakirah, maka yufidul umum. Maka siapa yang menyerupai orang-orang saleh meskipun belum jadi orang yang saleh, maka terpuji. Ya, namun siapa yang menyerupai orang kafir, menyerupai orang fasik, ya, maka dia tercela. Wahada, dan ini adalah furu' derivat dari vonis kafir dan permusuhan terhadap mereka. Karena menyerupai orang kafir secara lahiriah menunjukkan adanya cinta di sisi batinnya. Walau kanal muslim, seandainya seorang muslim itu membenci mereka, tentu tidak akan menyerupai mereka. Maka wajib atas kaum muslimin untuk merasa mulia dengan agamanya. Tidak tasabuh dengan orang kafir dalam pakaian khas mereka dan kebiasaan khas mereka. Asyaddu min dzalik, dan lebih jelek dari itu adalah menyerupai mereka dalam agama mereka. Dengan kita mengada-ada dalam agama kita ma satu ritual yang mirip atau serupa ma indah minal bid'ah, dengan bid'ah yang mereka miliki. Semacam beliau contohkan perayaan maulid Nabi. Hada, maka ini menyerupai orang kafir, yaitu orang Nasrani yang merayakan kelahiran Al-Masih. Maka kita kaum muslim tidaklah boleh menyerupai mereka dalam kebiasaan mereka, apalagi ibadah mereka. Demikian juga tidak boleh dalam pakaian khas mereka. Demikian 11 derivat konsekuensi dari meyakini kafirnya orang kafir. Namun sebagai pembanding tentang sikap terhadap jenazah non-muslim, maka saya ingin bacakan penjelasan Syafi'iyah di kitab At-Taqrir As-Sadidah tentang masalah merawat jenazah orang kafir. Tentang memandikan mayit, maka menurut Syafi'iyah memandikan mayit itu ada beberapa hukum, bisa wajib, bisa boleh, bisa haram. Maka yang berkaitan dengan ya permasalahan kita adalah memandikan mayit itu wajib untuk muslim yang tidak mati syahid di medan perang. Dan hukumnya adalah jais, boleh lil kafir. Memandikan orang kafir hukumnya boleh. Sedangkan untuk mengkafani jenazah, maka Syafi'iyah mengatakan hukum mengkafani jenazah ada 3 macam. Bisa wajib, bisa mandub, bisa dianjurkan, dan bisa jais atau mubah. Mengkafani jenazah mayit itu hukumnya wajib. Di sini disampaikan lil muslim wal kafir adzimmi, untuk muslim dan kafir dzimmi itu mengkafaninya hukumnya wajib. Kemudian mengkafani hukumnya jais lil kafir al harbi, untuk kafir al harbi. Sedangkan mensolati jenazah tentu haram jika itu untuk orang kafir. Sedangkan untuk memakamkan, maka hukum memakamkan jenazah ada 3 macam. Hukumnya ada yang wajib, wajib itu untuk muslim dan kafir zimmi. Muslim dan kafir zimmi. Ada yang mandub, ada yang dianjurkan, dan ada yang mubah. Memakamkan jenazah itu hukumnya mubah untuk lil kafir al-harbi. Untuk kafir harbi. Illa kecuali idza ta'adza an-nasu bi ra'ahatihi fayajibu. Ya, kecuali jika banyak orang akan terganggu dengan bau busuknya, ya, maka memakamkan jenazah orang kafir harbi ini itu yajibu, hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, kemudian berkenaan dengan wanita ahli kitab, atau kemudian definisi definisi ahli kitab. Ya, kalau Syafi'iyah definisi ahli kitab itu ketat. Ya, nampaknya tidak ada kalau zaman sekarang. Kalau pakai versi ahli kitab definisi dari Syafi'iyah. Semacam di kitab Al-Iqna fi hali al-fadhi Abi Suja Khatib Asy-Syarbini, beliau menjelaskan tentang ahli kitab. Ahli kitab adalah semacam Yahudi dan Nasrani. Kal Yahudi wan Nasrani minal Arab wal Ajam, boleh jadi dia Arab ataupun non Arab, syaratnya alladzina lam yu'lam dukhuluhum fi dzalikad din ba'da naskhihi li asli ahli kitabi. Selama mereka ini tidak diketahui masuknya ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah mansukhnya agama Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika kemudian nenek moyangnya itu masuknya ke agama Yahudi atau Nasrani itu tidak diketahui masuknya setelah mansukhnya agama Yahudi dan Nasrani. Dan agama Yahudi dan Nasrani mansukh tidak berlaku setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu definisi ahli kitab dalam menurut Syafi'iyah. Dia adalah, maka nenek moyangnya dia sudah keturunan, bukan murtad, namun keturunan memang orang Nasrani, dan nenek moyangnya itu masuk Islam, masuknya ke Nasrani sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal lam yu'lam. Tidak diketahui kalau baru masuk Islam setelah datangnya Muhammad. Setelah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal tidak diketahui. Tidak diketahui. Tentu di sini ada yang jelas diketahui setelah nasakh atau jelas diketahui sebelum nasakh. Maka yang tergolong ahli kitab menurut Syafi'iyah adalah yang diketahui masuk Islamnya sebelum masuk ke Yahudi atau Nasrani sebelum nasakh atau tidak diketahui. Ini diketahui atau diyakini sebelum nasakh atau minimal tidak diketahui. Minimal tidak diketahui. Kalau diketahui masuk Islamnya ba'da nasakh, maka itu bukan ahli kitab inda Syafi'iyah. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan ucapan salam yang diucapkan di khayala ramai mayoritas yang muslim namun ada beberapa yang non muslim. Hukumnya boleh dengan niat ditujukan pada muslim. Ada hadis khusus yang menunjukkan bolehnya hal ini. Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok orang. Di situ ada muslim dan ada non muslim. Hadisnya bisa dilihat di dibaca di Riyadhus Salihin. Tadi sudah saya jelaskan, wanita Nasrani zaman sekarang apakah dinilai sebagai ahli kitab yang boleh dinikahi ataukah musyrikah karena menganggap Yesus sebagai Tuhan? Maka yang ketat sekalipun yaitu Syafi'iyah, yang dipermasalahkan bukan hal ini, bukan mempertuhankan Yesusnya. Karena hukum khusus untuk ahli kitab itu pertimbangannya adalah pertimbangan asal agamanya. Dulu-dulunya agamanya adalah agama Samawi. Sehingga alasannya adalah Syafi'iyah mengatakan itu bukan ahli kitab karena dia nenek moyangnya masuk Islamnya masuk ke Yahudi atau Nasraninya setelah Nasr. Maka yang jadi permasalahan adalah qabla Nasr ataukah setelah Nasr. Bukan agamanya rusak ataukah tidak. Yang jadi tolak ukur Syafi'iyah bukan rusaknya agamanya. Oh, ini masih ahli kitab. Kalau agamanya belum rusak, setelah rusak tidak lagi ahli kitab. Tidak. Bukan itu tolak ukur dari Syafi'iyah. Apalagi yang kemudian tidak memberikan rincian semacam ini. Bagaimanakah hukum membeli makanan di warung makan yang di situ ada jimatnya karena murah dan enaknya? Jangan-jangan terasa enak karena pengaruh jimatnya. Padahal sebenarnya biasa saja. Non kita kena dampaknya. Tentunya selayaknya kita adalah mendukung orang-orang yang tidak melanggar syariat. Kita lebih mendukung dan lebih mengutamakan orang-orang yang tidak melanggar syariat. Maka boleh jadi di tempat yang agak jauh, juga enggak kalah enaknya, dan itu tanpa jimat, tanpa raja di tempat tersebut. Maka itu yang lebih berat untuk didukung. Apakah muji orang kafir dalam perkara dunia termasuk yang dilarang? Misalnya bisnis orang kafir yang sukses kita puji dan kita ikuti strategi bisnisnya. Mengikuti strategi bisnisnya tidak masalah. Namun memujinya tadi yang menurut saya Soleh Fauzan tidak boleh. Biarkan itu sebagai realita. Kalau mau ditiru itunya silakan itu ditiru. Tidak perlu dikuar-kuarkan. Tidak perlu dikuar-kuarkan. Ya, dia sukses bisnisnya gini. Oh, ini bagus untuk dicontoh. Enggak perlu kemudian keluar dia bisnismen hebat dan seterusnya gitu. Dan yang tadi kita baca dari perkataan saya Soleh Fauzan itu masalah duniawi, amanah, tidak nipu, masalah duniawi. Apa hukumnya kita mengatakan kafir pada orang-orang yang ragu kekafiran orang kafir? Apakah boleh? Ini bab bukan jika ada orang yang ragu-ragu dengan kafirnya orang kafir, maka tidak kita katakan dia kafir, namun kita yakini dia kafir. Orang yang mengatakan semua agama sama, tidak perlu kita keluar-keluar kamu kafir ya. Kamu kafir ya, ketemu lagi kamu kafir loh. Tidak perlu, namun kita yakini dia kafir. Orang yang meyakini semua agama sama atau ragu-ragu dengan kafirnya orang kafir atau bahkan mengatakan semua agama sama baiknya, kita yakini dia orang kafir, dia bukan muslim. Namun tidak perlu kemudian mengatakan dalam artian meyakini iya, karena kalau dalam bahasa Arab mengatakan itu artinya meyakini. Yaqulu artinya ya'taq itu meyakini. Namun kalau dalam bahasa Indonesia nanti mengatakan dikira artinya jadi bahan omongan. Ya, maka kita yakini dia bukan muslim. Orang yang mengatakan semua agama sama. Nanti Bhinneka Tunggal Ika itu di dunia dan di surga. Ya, bukan hanya di dunia saja. Di surga juga Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya satu penduduk surga. Namun latar belakang agamanya beda-beda. Maka orang yang punya keyakinan ini tidak boleh kita yakini dia muslim. Kita yakini dia kafir. Namun tidak perlu kemudian ngasih stempel sama dia. Kamu kafir loh. Apa batasan sebuah negeri itu disebut negeri kafir? Ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di antaranya, di antara pendapat ini dan tidak tutup mata adanya pendapat yang lain. Pendapat Ibnu Utsaimin di Syarah Ushulus Tsalatsa mengatakan tolak ukurnya adalah syiar. Jika yang dominan di satu negeri itu syiar kaum muslimin, ya, maka dia negeri muslim. Namun, jika kaum muslimin tidak bisa menampakkan syiarnya, adhannya dan sebagainya, dan yang nampak adalah syiar yang lain, maka itu negeri kafir. Bolehkah berlibur atau belajar ke mayoritas non-muslim tapi banyak penduduknya muslim, misalnya India? Maka kalau untuk belajar, maka yang jadi tolak ukur ada tidak ilmu tersebut di negeri kaum muslimin. Ya, kalau ada kalau kemudian ada di negeri kaum muslimin ilmu tersebut, maka tidak boleh. Upayakan untuk lanjut studinya di negeri kaum muslimin. Kemudian dan ini tentu ada keperluan belajar, ada keperluan untuk berlibur. Ini lebih lagi. Karena dia bukan hajat, bukan kebutuhan. Ya, pantai di pantainya, kemudian pantai di Jogja, atau kemudian pantai di Cina, atau pantai di Thailand, ya sama saja. Airnya ya seperti itu. Maka dia bukan kebutuhan. Maka lebih tidak boleh. Jika yang kemudian ada hajat saja bolehnya bersyarat, apalagi yang tidak ada kebutuhan. Apakah boleh menerima takdiran makan dari teman yang kerja di bank? Maka jika itu satu-satunya penghasilannya, satu-satunya pekerjaannya, dan bahkan dia bilang, ini saya baru gaji pertama ini, ayo makan-makan yuk. Maka tidak boleh. Lain hanya kalau dia banyak pekerjaan yang ada pekerjaan-pekerjaan yang halal sehingga hartanya adalah harta bercampur. Maka kemudian makanan dari orang yang hartanya bercampur, atau namun perlu juga namun perlu didudukkan lagi. Sebagian menyimpulkan bahasanya penghasilan bank itu harta bercampur. Sebagian menyimpulkan penghasilan bank itu harta bercampur. Ya, kalau kita katakan bahasanya penghasilan di bank itu harta bercampur, maka di situ ada ruang untuk boleh. Ya, karena jika harta itu yang didapatkan seorang itu adalah harta yang bercampur, maka sebagaimana Syafi'iyah mengatakan bahasanya hukumnya makruh. Menikmati sukuhannya, kemudian mendapatkan hadiah darinya dan yang lainnya, hukumnya makruh. Manakala harta tersebut adalah harta yang bercampur. Dan kadar makruh bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar haramnya. Maka kata Syafi'iyah ada ini hartanya makruh 50%, ada makruh 70%, ada makruh 80%, ada makruh 95%. Gitu. Hampir haram. Tinggal dikit lagi. Itu Syafi'iyah, sikap Syafi'iyah untuk harta bercampur. Dan sebagiannya menyimpulkan bahasanya kalau penghasilan bank itu sendiri adalah harta bercampur antara yang halal dan yang haram. Apa hukum jualan emas dan perak dalam bentuk perhiasan wanita seperti kalung, cincin, gelang? Perhiasan tersebut biasanya digunakan di luar rumah. Apakah ini termasuk mendukung berkat tabarut? Maka kembali kepada keumuman masyarakat di tempat itu. Dan jika keumumannya adalah dipakai untuk tabarut, maka tidak boleh mendukung. Sehingga kemudian jualannya hanya kepada tidak terbuka, namun khusus untuk orang-orang yang tidak menggunakannya dalam hal yang haram. Artinya boleh terbuka namun tidak melayani semua konsumen, kan sulit. Sebenarnya boleh terbuka asal tidak melayani setiap konsumen, kan sulit. Sehingga bahasa yang tepat ya dijual secara terbatas. Bagaimanakah jika kita beli produk Yahudi dan Nasrani Seperti kita makan di restoran X, padahal kita tahu itu punya perusahaan Yahudi, namun kita tetap membelinya karena ada label halalnya dari MUI. Maka pada dasarnya makan itu satu hal yang mubah. Kemudian mau makan di restoran A ataukah tidak makan, semuanya mubah. Orang yang tidak mau makan tidak salah. Tidak boleh dicela. Oh, itu tidak mau makan. Dan memangnya makan di restoran A apa hukumnya? Maka dia tidak pernah mau jajan di restoran A. Loh, memangnya salah. Apakah kemudian disunahkan untuk makan di restoran A atau kemudian wajib makan di restoran A? Tidak. Pada dasarnya mubah. Maka orang yang mau makan kemudian dan yang tidak mau makan, dua-duanya hukum asalnya mubah. Hukum asalnya tidak saling menyalahkan. Dan tidak disalahkan. Kemudian jika ada orang yang kemudian tidak mau karena motivasi ini adalah saya akan mendukung ekonominya, warteg dan sebagainya yang dia milik Muslim, maka tentu niat yang baik, niat yang terpuji dan tidak tercela. Meskipun kemudian dan selayaknya seorang Muslim semangatnya adalah mendukung ekonomi kaum Muslimin. Karena jika kita ngasih keuntungan sama orang Islam, maka keuntungannya akan dia pakai untuk taat, dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang selayaknya didukung. Meskipun boleh jadi kita katakan itu mubah, beli di tempat, beli produknya non-Muslim itu mubah. Mendaknya semangat seorang Muslim adalah mendukung ekonomi kaum Muslimin. Di antara alasannya, di antara dalil penting dalam masalah ini adalah sikap Nabi di Madinah. Di mana Madinah ketika itu punya pasar. Pasarnya milik orang Yahudi. Dan Nabi tidak mempertahankan pasarnya orang Yahudi. Nabi bikin pasar sendiri. Pasar untuk kaum Muslimin yang ini. Pasar tersebut tentu dampaknya menggembosi pasarnya milik orang-orang Yahudi. Itu yang Nabi lakukan. Maka artinya semangatnya semangat mendukung ekonomi kaum Muslimin. Apakah wanita nifas dihukumi suci, boleh sholat atau puasa ketika darah sudah berhenti ataukah bersih? Karena sebab nifasnya karena keguguran ketika janin berumur 7 pekan. Kalau pakai Syafi'iyah, maka berapapun umur janin, maka itu nifas. Tidak melihat ini berapa pekan, kemudian sudah ini. Namun jika ini adalah janin calon manusia, yang nantinya akan jadi manusia, maka setelah itu keluar darah, maka itu nifas. Sehingga tidak boleh sholat, kecuali setelah berhenti, setelah bersih, kemudian setelah mandi. Lain hanya kalau misalnya saya Saleh Fauzan di At-Tambihat misalnya, beliau menilai bahasanya itu nifas manakala yang keluar telah berbentuk calon manusia. Dan dimaksud calon manusia ini ada tonjolan calon kepala, ini tonjolan calon kaki. Nah itu maksudnya calon manusia, bukan berarti harus betul-betul berbentuk manusia. Non calon manusia. Yang beliau katakan di situ manakala kehamilannya adalah setelah 81 hari. Maka setelah itu darah yang keluar nifas. Namun sebelum itu darah itu bukan nifas. Itu kalau penjelasan saya Saleh Fauzan, mungkin itu mazhab Hambali. Kalau Syafi'iyah tidak melihat, yang pokoknya itu keluar keguguran dan ini adalah untuk calon orang. Meskipun itu masih gumpalan darah, namun ahlinya, namun bidan atau kemudian yang lain ahlinya mengatakan ini hamil, ini janin. Maka darah yang keluar setelah itu dinilai nifas, kemudian sehingga haram sholat dan baru wajib dan boleh sholat setelah nifasnya berhenti. Demikian. Apakah boleh sholat atau puasa jika darah nifas sudah berhenti sebelum 40 hari? Jika telah betul-betul berhenti, maka boleh sholat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.